Selalu cinta kau dengan sapu rasa, sesayang kau dengan hati yang biasa, sesayang kau orang lain bukan. Cinta sederhana saya perjuangkan, kau percaya sapu janji, karena ini soal sapu hati. Akan berbalik karena kau tuh sapu milik. Hidup terasa membaik, yakin pastikan cinta jaga baik. Seperti bulan naik dan bersinar, cerahkan bumi deng depu cahaya. Sapu cinta ke kau terakan mempudar, karena sesayang kau tuh dengan rasa. Cukup terakhir, cuma kau saja di hati. Satu langkah saja terakan menyinggir, saya dengan kau punya rasa nikmati. Jangan dengar setan bisik di kiri, anggap saja angin lewat dan jauh pergi. Saya cuma orang biasa, tapi jangan ragu soal cinta. Kau akan selalu saya jaga dengan sapu rasa yang ada. Tetap setia, kuat dengan doa. Tanpa kau cinta, syu hati susah. Cinta biasa kau terima, percaya saya kau bahagia. Kau bagai pelangi hiasi hari, pegang tong janji jangan kau ingkari. Satra berhenti terus saya jalani. Terima kasih kau sudah datang lengkapi. Yay. Tutup mata dan coba kau dengarkan curahan indah ini yang saya berikan. Saya selalu cinta kau dengan sapu rasa, saya sayang kau dengan hati yang biasa, saya sayang kau orang lain bukan. Cinta sederhana saya perjuangkan, kau percaya sapu janji, karena ini soal sapu hati. Janji sampai cincin di jari. Bukan yang lain, Satra bermain. Aminkan itu jika kau setuju. Sayang deng kau dengan cinta yang ada. Orang miskin juga punya cerita. Meskipun itu cinta sederhana, harus tong rawat dan jaga. Cinta bukan main drama, perasaan harus sama. Dan momen yang pas, pegang sa tangan jangan kau lepas. Sayang cuma kau, hidup dengan kau, tau selalu deng kau, polo dengan kau top. Sayang jaga baik sapu rasa, jangan kau berpaling karena boy masih ada. Dan ke sayang su terima sapu cinta apa adanya. Banyak kekurangan sapu hidup yang sederhana. Tulus baku sayang, harta bukan jadi pandangan. Apapun yang terjadi kau tetap sa perjuangkan. Soal cinta dan sayang, sumpah sa jaga semua Satra punya. Banyak harta buat kau bahagia yang sa punya. Hanya cinta biasa sederhana, tapi yakin hati saja gas sampai di hari tua. Saya selalu cinta kau dengan sapu rasa, saya sayang kau dengan hati yang biasa, saya sayang kau orang lain bukan. Cinta sederhana saya perjuangkan, kau percaya sapu janji, karena ini soal sapu hati. Cincin sehingga di jari. Saya selalu cinta kau dengan sapu rasa, saya sayang kau dengan hati yang biasa.